Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Bila kita hitung aliran-aliran dalam Islam di dunia, sepertinya lebih banyak dari 73. Karena kalau dihitung aliran-alirannya, bukan lagi sepertinya, memang lebih banyak. Bahkan sebagian mencatat lebih dari ratusan. Ada mencatat dari ulama dahulu khusus tentang firqah, dan itu sudah disebutkan ratusan. Ada lagi firqah-firqah mu'asirin yang baru muncul. Ya. Tapi mungkin yang diinginkan 73 firqah, ya, semuanya kembali kepada 73 itu dasar pemikirannya. Nah, dan sebagian para ulama memberikan rincian yang lain, bahwa asal kesesatan firqah kembali kepada 4 perkara, dari 4 ini bercabang beberapa perkara menjadi 73. Menjadi 72. Nah, ini tentunya hitungan-hitungan, ya, ada yang menyebut seperti Ibnul Jauzi dan lain-lainnya, ya. Cuman seluruh hal tersebut adalah hal yang tidak bisa dipastikan. Apa yang disebut oleh para ulama dasar kesesatan firqah adalah ini dan ini, kita ambil manfaatnya dalam hitungan dan jumlahan. Nah, maka kita cukup apa yang ada di mana, ya. Kalau kita ketahui siapa mereka, maka itu bagus. Tidak diketahui, maka kita mengetahui jalan yang hak, itu cukup. Sebab jalan batil kalau mau dihitung terlalu banyak. Iya. Sebab jalan hak cuma berapa? Cuma satu. Iya.